Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida thumma amma ba'd. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai pula apa yang kita amalkan di pagi hari ini. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabul Janaiz atau Kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Qala al-Imam Ahmad Ibn Ali Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Bulughul Maram wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. وَرَوَى الترمذي عَنِ الْمُغِيرَ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ فَتُؤْذُ الْأَحْيَى. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela, mencaci orang-orang yang telah mati. Karena sesungguhnya mereka telah membawa apa yang mereka dulunya amalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Mughirah seperti itu pula, hanya saja di sana disebutkan lafaz kalian akan melukai orang-orang yang hidup disebabkan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Tentunya pertama, hadis ini menutup pembahasan Kitabul Janaiz. Dari awal kitab sampai terakhir, kita telah mendapatkan keterangan-keterangan ringkas, mudah-mudahan mencukupi. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir dari kitab ini, Kitab Janaiz. Sehingga berkaitan dengan masalah jenazah atau janaiz, yaitu adanya larangan mencaci, mencela mereka yang telah mati ataupun wafat, dikarenakan apa yang mereka dulunya kerjakan dari kejelekan, mereka telah membawa amalan tersebut dengan kematiannya, dan tentunya akan mempertanggungjawabkan amalannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan balasan yang pantas dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi yang masih hidup, karena yang telah mati ini telah membawa amalnya yang dengan amal tersebut akan dihisab oleh Allah, maka cukup baginya yang masih hidup dengan tidak melanjutkan mencaci ataupun mencelanya. Karena tidak ada faedah dengan mencaci dan mencelanya, mereka telah mati. Mereka telah menyudahi amalan-amalan mereka kalau itu adalah amalan-amalan yang jelek. Dengan kematian yang datang, dan tentunya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mempertanggungjawabkannya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan perhitungan. Berikutnya, dalam riwayat yang ada, kalaupun dia sudah mati atau mereka telah mati, tetapi mereka masih memiliki keluarga-keluarga yang masih hidup, sehingga keluarga-keluarganya yang masih hidup dengan dicaci dan dicelahnya yang telah mati ini akan terluka, tersakiti dengan celaan, cacian yang ditujukan kepada si mayit atau yang telah mati. Karena yang hidup tidak melakukan perbuatan tersebut, atau keluarganya tidak melakukan perbuatan tersebut, bahkan dia tidak mendukung mungkin perbuatan-perbuatan tersebut dari perbuatan yang dilakukan oleh si mayit dari kejelekan misalnya. Tetapi karena dia adalah orang yang berkeluarga, masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan nasab bahkan, sehingga ketika mencela mencaci yang telah mati akan melukai dia dari sisi tersebut, menyakiti dia dari sisi tersebut. Karena itu agama ini dengan hadis ini memberikan bimbingan yaitu untuk melihat maslahat dan menolak kemudharatan. Untuk melihat maslahat dan menolak kemudharatan. Maslahatnya apa? Apakah tidak termudharatkan? Demikian. Berbeda halnya yang berikutnya, kalau di sana ada maslahat. Maslahat diniyah. Maslahat diniyah. Maslahat yang berkaitan dengan tentunya hubungannya dengan agama. Maka kalau di sana didapatkan ada hubungannya dengan agama, maka menyebutkan dengan jarh kepada si mayit, menyebutkan dengan pencacatan terhadap si mayit dengan apa yang dia kerjakan dulunya di dunia, maka hal itu dianggap boleh dengan kesepakatan para ulama. Sebagai bentuk contoh, para perawi hadis yang ternyata keadaannya dulu dia adalah misalnya dari salah satu seorang pendusta atau dari orang yang lemah hafalannya ataupun mungkin yang mencampurkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain dalam rangka menjaga keutuhan riwayat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tercampur dengan apa yang ada dari sisi manusia. Karena apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka keadaan perawi tentunya dalam kajian periwayatan yang dia bawa, kalau ternyata dia adalah orang yang lemah riwayatnya, dikatakan dia lemah riwayatnya, dia adalah lemah. Dan kalimat lemah pencacatan terhadap rawi. Demikian dia mukhtalit, demikian dia orang yang mencampurkan riwayat. Demikian dia sampai keadaan mungkin dia adalah salah satu pendusta. Kalaupun dia melakukan perbuatan dusta, tentunya keluarganya tidak melakukan yang demikian. Tetapi karena ini babnya maslahat penjagaan terhadap agama, agar betul-betul murni itu, betul-betul agama itu murni datangnya dari Allah, dari Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan perawi ini pendusta sehingga riwayatnya tidak bisa diterima kalau dia katakan itu dari si A, si B, ataupun bahkan riwayatnya yang dia katakan dari Nabi karena dia pendusta tidak bisa diterima. Karena itu, sebab ini adanya maslahat diniyah, maka boleh. Tetapi kalau tidak ada maslahat, menyebut aib, menyebut kesalahan-kesalahan, menyebut mungkin perbuatan-perbuatan yang itu adalah dosa, tidak ada maslahat dinianya. Sekedar tujuannya untuk mencaci dan mencela, maka tentunya ini adalah terlarang sebagaimana hadis ini melarang. La tasubbul amwat. Amwat di sini sama saja dia adalah, pertama tentunya dia orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ataupun bahkan orang kafir. Ataupun bahkan orang kafir. Kalau tidak ada maslahat diniyah, buat apa kita sebutkan? Berbeda halnya kalau ada maslahat. Tentunya dalam hal ini, agama lebih dikedepankan dari sekedar yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada maslahat diniyahnya, maka memperhatikan sisi yang lain, menjaga kemudaratan yang akan menimpa keluarga si mayit dengan cacian, dengan celaan kepada si mayit. Dan untuk melukai, menyakiti manusia secara umum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Melukai, menyakiti, sama saja itu dengan fisik atau dengan lisan. Lisan dalam bentuk cacian, makian. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu, jangan sampai kita terjatuh di dalam apa yang dilarang ini berkaitan dengan si mayit. Berkaitan dengan yang telah mati atau yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan apa yang ada padanya dari kesalahan yang dari selain kesyirikan, selain kesyirikan, selain kekufuran, maka kita dibimbing untuk mendoakannya, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dibimbing untuk mengucapkan dan mendoakannya dengan kalimat mudah-mudahan Allah memberikan rahmah kepadanya. Karena dia bukan dari orang yang melakukan kekufuran, bukan orang yang melakukan kesyirikan. Pengharapan rahmat terhadapnya. Beda halnya kalau dia dari musyrikin, kafirin, tidak boleh mendoakan rahmat. Tidak boleh mendoakan pengampunan. Kalaupun kita mengetahui dia adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan dosa besar, tetapi selain kekufuran, selain kesyirikan, itu masih diperkenankan karena yang namanya dosa, selain dari kesyirikan, tahtal masyiah, dosa selain daripada kesyirikan itu dibawa atau di ranah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengkendaki memaafkan, dimaafkan. Kalau tidak dikendaki dimaafkan, Allah azab. Dan selama dia orang yang beriman, selama dia orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia dari hamba yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, maka kembalinya nantinya tentunya ke dalam surga Allah, hanya saja dengan dosa-dosanya diazab oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian, telah kita selesaikan secara ringkas pembahasan janais dari kitab yang baik ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, nafi' lana walil muslimin, bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin, dan tentunya juga bisa kita realisasikan dalam bentuk amal ketika kita dituntut, ketika kita mendapatkan keadaan kondisi yang kita dituntut dengan ilmu kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, Kitabuz Zakah. Berkata al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kitab Zakat. Sebagaimana yang ma'ruf di sisi kita semuanya, zakat merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Dan diinginkan tentunya pembahasan zakat, apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin dari zakat harta kepemilikan mereka, dengan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan aturan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zakat yang dimaksud di sini adalah pertama yang wajib, dan itu dikenal dengan sedekah wajib. Sedekah wajib atau as-sadaqatul wajibah. Itu zakat. Di sana ada as-sadaqah yang bukan wajib, mustahabbah, yang dikenal dengan infak. Yang dikenal dengan infak. Sehingga pembahasan zakat di sini pertama yang wajib tentunya, dan nanti akan menyinggung apa yang sunnah. Kemudian, atau sedekah sunnah, bukan zakat sunnah, tapi sedekah sunnah. Kemudian, zakat merupakan peribadatan seorang hamba berkaitan dengan hartanya. Berkaitan dengan hartanya yang dia miliki. Karena harta yang kita miliki ini ada padanya kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan. Namanya kewajiban, kalau tidak ditunaikan kita berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. 103 surat At-Taubah. Allah memerintahkan kepada penguasa kaum muslimin yang tentunya nantinya bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan menyalurkannya, demikian pertama ayat ini kepada nabinya dan rasulnya sebagai pembawa risalah. Ambillah dari harta mereka sedekahan sebagai harta sedekah ataupun zakat. Yang dengan harta itu nantinya tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka dan membersihkan mereka, mensucikan harta mereka dan membersihkan harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan ayat ini dan yang sejenisnya, ada pensyariatan sedekah wajib ataupun zakat. Sedekah wajib ataupun zakat. Naam. Karena zakat itu adalah syariat dari Allah. Tadi telah disebutkan dia bahkan rukun. Sebagaimana solat, sebagaimana haji, sebagaimana arkan al-Islam. Tentunya di sana ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga zakat yang nantinya akan dikeluarkan atau diambil sebagai bentuk ibadah kepada ibadah seseorang yang memiliki harta, tentunya sesuai dengan aturannya. Ketentuan-ketentuannya tidak sembrono dan tidak serampangan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu pula kita di sini walhamdulillah dengan taufik dari Allah ingin dibimbing oleh Allah untuk mengenal dalam pertemuan-pertemuan kita di hari ini dan mendatang tentang zakat. Mengilmuinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita yang bisa kita realisasikan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Beliau langsung masuk ke dalam hadis yang pertama setelah menyebutkan kitabuz zakah. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adzan radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman fa dzakara al-hadits wa fihi. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Kemudian disebutkan hadis dengan panjang lebar, atau kemudian disebutkan redaksi hadis. Di dalam redaksi tersebut didapatkan pernyataan dari Rasulullah, innallaha qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau sabda beliau, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada manusia sedekah ataupun zakat yang diambil dari harta-harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan disalurkan kepada fuqara mereka, orang-orang fakir mereka. Hadis muttafaqun alaihi, dan lafadz hadis ini lafadz Imam Bukhari. Yang pertama dari hadis yang kita dapatkan bimbingannya, tentunya bahwasanya kewajiban zakat Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Rasulullah beliau melaksanakan apa yang datang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula kita mendapatkan satu kaidah penting, bahwa masalah ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu telah paten. Aturannya, penetapannya, kewajibannya itu datangnya dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Demikian zakat, bahwa zakat datangnya, penetapannya, datang penetapannya, kewajibannya dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh ada yang menetapkan satu ibadah, satu bentuk amalan di dalam agama ini. Kalaupun maksud tujuannya untuk beribadah kepada Allah, demikian maksud tujuan. Tetapi dia mengada-ngadakan satu perbuatan, satu amalan, satu ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka tidak diperbolehkan atau dengan kata lain diharamkan. Karena masalah ibadah, ketetapannya di sisi Allah, dia yang mengatur, dia yang menetapkan, dan tidaklah datang satu kewajiban atau ketetapan dalam agama Allah kecuali Allah pasti telah mengaturnya. Tidak ada yang tidak diatur, tidak ada yang tidak ada ketetapannya, dan tidak ada yang tanpa bimbingan. Walhamdulillah diatur, ditetapkan, dan dibimbing. Demikian zakat. Innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah. Allah mewajibkan bagi mereka manusia zakat pada harta mereka. Dan tentunya karena zakat ini ada aturan, ada ketetapan, maka di antara aturannya, ketetapannya disebutkan langsung di dalam hadis. Diambil dari orang-orang kayanya, yaitu orang-orang yang memiliki harta yang dikategorikan harta tersebut mesti dikeluarkan zakatnya. Dari orang-orang kayanya yang telah mencukupi nisabnya dan telah menjalani waktunya. Karena kalau tidak cukup nisab, tidak dikeluarkan harta tersebut. Dan tidak diambil dari orang miskin. Bahkan orang miskin atau orang fakir, orang yang tidak memiliki kemampuan harta, mereka lah yang akan disalurkan atau mereka lah yang mendapatkan penyaluran harta zakat ini. Dan nantinya akan ada keterangannya tentunya dengan rinci. Dalam riwayat-riwayat yang akan datang nantinya insyaallah ta'ala. Jadi diambil dari orang kayanya, di salurkan kepada orang-orang fakirnya. Ini di antara ketentuan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa di sana ada ketentuan-ketentuan. Ada aturan. Ini di antara ketentuan dan aturannya, tentunya nanti di sana akan ada penyebutan yang lainnya. Namun, dengan keterangan kita ini, kita mendapatkan keterangan bahwa agama ini datang dari sisi Allah. Ada aturannya, ada ketetapannya. Agama ini tidak ada sisi kekurangannya. Karena apa yang di sana ada maslahat, pasti agama memberikan bimbingan. Apa yang ada mudarat, pasti agama memberikan peringatan. Karena itu, bersyukurlah orang-orang yang berpegang dengan agama. Boleh dikatakan, hidupnya, keadaannya lapang. Keadaannya mudah. Karena segala apa yang berkaitan dengan agamanya, telah ada aturannya, telah ada bimbingannya, dan juga tentunya tidak menyulitkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-dinu yusrun samhun, agama itu mudah, agama itu ramah, tidak menyulitkan, tidak merepotkan. Bahkan seorang yang tidak beragama, dia akan masuk kepada kesulitan dan suatu yang merepotkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan ini merupakan hadis yang pertama dalam kitabuz zakah yang tadi telah kita dengarkan. Allah telah mewajibkan zakat ini kepada manusia, diambil dari orang-orang kayanya, disalurkan kepada orang-orang miskinnya. Kemudian zakat, karena kewajibannya dari Allah, ada aturannya, ada ketetapannya, dan kita akan lewati nantinya bahwa harta zakat telah Allah tetapkan sehingga kita tidak mungkin akan mendatangi suatu perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.